Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, di siang hari ini, hari yang ke-16 di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Qayyim Balikpapan di kompleks Ma'had Ibnu Qayyim harasahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana beliau masih menyebutkan, atau kita masih berada pada pelajaran yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan rukun-rukun iman, yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Dan kita telah membahas 4 dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para rasulnya. Sehingga insyaallah taala di kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada rukun iman yang ke-5 biiznillah azza wajal. Maka dijelaskan oleh pensyarah, yaitu Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala, kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-aslul khamis min usulil iman al-imanu bil yaumil akhir. Rukun yang kelima dari rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir huwal imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut mimma ja'a dhikruhu wa tafsiluhu fil kitabi wa sunnah. Apa yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir? Maka dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala bahwasanya beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah datangnya kematian. Baik itu yang disebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Sehingga inilah makna beriman kepada hari akhir. Beriman dengan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh seseorang setelah dia meninggal. Wal mautu bidayatul yaumil akhir. Dan kematian adalah permulaan dari yaumul akhir, hari akhir. Wal qabru awwalu manazilil akhirah. Adapun kubur adalah pertama kali dari manazilul akhirah, tempat-tempat menuju akhirah. Maka tempat yang pertama adalah di alam kubur. Wa man mata qamat qiyamatuhu wa bada'at sa'atuhu. Maka orang yang telah meninggal berarti telah tegak kiamat untuknya dan telah dimulai proses untuk menuju hari kiamat baginya. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya kematian itu termasuk bagian dari kiamat kecil bagi setiap manusia. Sehingga tatkala seorang meninggal dunia, dimulailah proses dari dirinya setelah wafat tersebut, dimulai dari alam kubur hingga nanti dibangkitkan tatkala ditegakkan hari kiamat, kemudian dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dan seterusnya hingga dia masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Yang datang rinciannya di dalam dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang disebutkan dan masyhur di sebagian menyebutkan, ya, hadis man mata qad faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamat untuknya. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamat untuknya. Maka ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Maut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala. Namun kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun para ulama rahimahumullah, ungkapan-ungkapan yang dinukilkan dari mereka menyebutkan bahwasanya hal semakna dengan ini, seorang yang telah meninggal berarti telah tegak baginya kiamat, yaitu kiamat sughra, kiamat kecil baginya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarih hafizahullahu taala, fal imanu bil yaumil akhir huwa al imanu bi kulli ma yakunu ba'da al maut. Maka beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Bada'an min fitnatil qabri wa 'adzabihi wa na'imihi thumma ma yakunu ba'da dzalika min umurin min al-ba'thi wan nushuri wal qiyami baina yaday rabbil alamin wal hasyri wal mawazin was sirati wa tatayuris suhuf fa akhidun kitabahu bil yamin wa akhidun kitabahu bis shimal wal jannati wan nari wat tafasil al mu'allaqati بعذاب النار والتفاصيل المتعلقة بنعيم الجنة. Maka beriman terhadap hari akhir adalah beriman setelah datangnya kematian, apa yang terjadi setelah kematian. Bada'an min fitnatil qabr, yang dimulai dengan fitnatul kubur. Demikian pula azab ataukah nikmatnya. Kemudian apa yang terjadi setelahnya dari banyak perkara, seperti dibangkitkannya manusia dari kuburannya, kemudian manusia mereka berdiri di hadapan Rabbnya Azza wa Jal, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan melewati proses al-mawazin, ditimbang amalannya. Setelah itu mereka melewati sirat, kemudian terjadi at-tatayur as-suhuf. Mengikmala tatayur suhuf, yaitu kitabnya yang berterbangan di udara, kitab catatan amalannya. Fa'akhidun kitabahu bil yamin, maka seorang yang dia banyak melakukan amalan kebaikan akan mengambil catatan amalannya tersebut dengan tangan kanannya. Nas'alullaha an yaja'alana minhum. Fa'akhidun kitabahu bisyimal, dan ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kiri, yaitu orang-orang yang banyak melakukan, ataupun mereka barakallahu fikum, orang-orang yang celaka yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan surga dan neraka, dan rincian yang berkaitan dengan azab neraka ataukah yang berkaitan dengan nikmat surga. Maka itu semua ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagian perkara yang nanti akan terjadi dan akan dilewati oleh seorang insan pada hari akhirnya setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dimulai dari azab kubur atau nikmat kubur, ya, dimulai dari fitnatul kubur hingga nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga atau memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian beliau hafizallahu taala juga menjelaskan wal imanu bil yaumil akhiri ala darajatain. Beriman dengan hari akhir ada dua tingkatan. Al awwal imanun jazimun. Yang pertama keimanan yang jazim, yang pasti, yang yakin. Wa huwa alladhi la yuqbalu imanun illa bihi, yaitu apa yang keimanan tidak diterima kecuali dengannya. Sebagaimana pernah kita singgung ketika kita membahas syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin al-munafi lisyak. Keyakinan yang menafikan adanya keraguan. Maka demikian pula keimanan diharuskan padanya adalah sesuatu yang yakin. Sesuatu yang dia yakin dan pasti, jazim. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Sehingga kata beliau, wa huwa alladhi la yuqbalu imanun illa bihi. An yajzima wa la yashukku anna thammata yaumun akhir fihi hisabun wa iqabun. Pokoknya seorang meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya di sana ada hari akhir yang padanya ada hisab, ada perhitungan amalan, dan di sana ada iqab. Ini seorang benar-benar yakin bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dihisab amalannya. Demikianlah di sana ada nikmat, ada siksa. Faman syakka awirtaba la yakunu mu'minan wa la yuqbalu minhu 'amalun. Maka barang siapa yang dia ragu atau bimbang, ya, barang siapa yang dia memiliki keraguan atau memiliki kebimbangan, nanti saya dibangkitkan ataukah tidak? Di sana ada negeri akhirat ataukah tidak? Nanti akan terjadi hari kiamat ataukah tidak? Seorang ragu atau bimbang, la yakunu mu'minan, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman. Wa la yuqbalu minhu 'amalun, dan tidak diterima darinya keimanan. Karena termasuk di antara akidah, keyakinan orang-orang kafir, mereka mengingkari al-ba'ts, hari kebangkitan. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini di antara keyakinan orang-orang kafir. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui, di sana ada sebagian dari kalangan manusia yang meyakini bahwasanya manusia ini selesai ya selesai gitu. Mati ya sudah jadi tanah. Enggak ada hisab, enggak ada dibangkitkan. Maka ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir karena mereka enggan untuk beriman kepada hari akhir. Maka ini tingkatan yang pertama, seorang harus yakin akan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Yang kedua, imanun rasikhun, keimanan yang kuat, yang kokoh. Bahwal imanul mutamakkinu minal qalbi al muta'ammiki fin nafsi, yaitu keimanan yang mantap, yang kokoh di dalam hati. Keimanan yang dalam di dalam jiwa. Alladhi yastahdhiruhu al-'abdu fil munasabati wa fil ahwal wa fil a'mal wa fil umur. Yang mana keimanan yang kokoh tersebut akan menjadikan seorang hamba memiliki istihdhar, menjadikan dia senantiasa ingat tentang hari kiamat. Pada momen-momen tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu. Demikian pula tatkala dia beramal dan dalam urusannya. Ketika seorang kuat dalam keimanannya, dia akan menghadirkan bahwasanya nanti dia akan dihitung amalannya. Bahwasanya nanti akan dihisab setiap amalannya, setiap ucapannya, setiap perbuatannya. Sehingga kata syarih hafizullah, bihaitsu kullama arada an yuqaddima ala syai'in tadhakkara al-iman bil yaumil akhir. Sehingga ketika dia ingin melakukan sesuatu, hendak melakukan sesuatu, dia akan ingat dengan hari akhir. Akan ingat dengan hari akhir. Tatkala dia terbesit godaan untuk melakukan amalan kemaksiatan, teringat dia nanti siksaan yang akan dia hadapi dengan dosa yang dia lakukan tersebut, sehingga dia akan mendorong dirinya untuk meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Demikian pula ketika dia hendak melakukan amalan saleh, dia ingat bahwasanya nanti ini akan dihisab pada hari kiamat, sehingga dia berusaha mengikhlaskan amalan saleh tersebut, dan dia berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan untuknya, pahala untuknya nanti di hari kiamat. Sehingga ini hal seperti ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tumbuh apabila ada keimanan dengan iman yang rasikh, iman yang kuat, iman yang kokoh yang ada di dalam hati seorang hamba. Wa tajiduhu fi kulli waqtin yasta'iddu wa yatahayya'u lil yaumil akhir. Dan engkau akan mendapati seorang yang imannya kokoh, seorang yang imannya telah kuat, dia akan senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut hari kiamat tersebut. Dia akan senantiasa berpikir apa yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat. Dan ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk hari akhir. Sehingga karena dia meyakini dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, yang kokoh akan adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan amalan, akan menjadikan dirinya senantiasa untuk bersiap, mempersiapkan diri ya untuk menghadapi hari akhir tersebut. Walihada yaqulu ahlur rif'ati wa ahlud darajati wa ahlul fawzi bin na'imi mukhbirina an hadzal imanir rasikh wa atharihi. Oleh karena itu, mereka yang memiliki keimanan yang kuat ini, ahlu derajat ini, mereka mengabarkan tentang keimanan tersebut dan pengaruhnya dalam kehidupan mereka. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sesungguhnya kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam keadaan kami takut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kami dan melindungi kami dari azab yang perih. Li'anna hadzal isfaq wal khauf yurithu al-isti'dada wat tahayyu'. Karena rasa takut tersebut mewariskan ya al-isti'dad. Karena dia takut nanti dengan akan dibangkitkan dia pada hari akhir, akan mendorong dia untuk melakukan persiapan menghadapi hari akhir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ أَيْ كُنْتُ عَلَى عَقِيدَةٍ جَازِمَةٍ وَإِيمَانٍ رَاسِخٍ بِأَنِّي سَأُحَاسَبْ وَأَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Maka dia akan mengatakan, ini bacalah kitabku, catatan amalanku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saya telah yakin bahwa saya nanti saya akan dihisab. Anni mulaqin hisabiyah. Bahwasanya aku akan mendapati, menemui hari hisab ini. Maknanya, kata Syarih Hafizullah, ay kuntu ala aqidatin jazimatin. Bahwasanya aku berada di atas aqidah yang yakin. Dan di atas keimanan yang kuat, bahwasanya aku akan dihisab. Dan aku akan dihadapkan di hadapan Rabb Azza wa Jal. Maka keyakinan ini apa? Fa'athmara hadhal imanu isti'dadan wa tahayyuan liyaumil ma'ad. Maka hal ini, keimanan ini, bahwasanya dia yakin dia nanti akan dihisab, akan mewariskan, akan membuahkan pada dirinya persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Sehingga ini athar di antara athar apabila seseorang memiliki keimanan yang rasikh, akan melahirkan sikap untuk dia terus mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi hari akhir tersebut dengan memperbanyak amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syarih Hafizahullah, wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Demikian pula termasuk beriman dengan hari akhir adalah al-imanu bi asyratihi wa alamatihi allati takunu bayna yadayhi. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman dengan tanda-tandanya. Beriman dengan tanda-tandanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya as-sa'ah, hari kiamat, di sana memiliki tanda-tanda. Di sana ada tanda-tanda yang besar dan ada tanda-tanda yang kecil. Wa hiya alamatun sughra wa alamatun kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha ay 'alamatuha." Tidaklah kalian melihat kepada hari kiamat tatkala mendatangi kalian dalam keadaan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, padahal telah datang tanda-tandanya. Ay 'alamatuha, sehingga di sana ada tanda-tanda kiamat sughra. Bahwasanya telah dekatnya hari kiamat, dan di sana ada juga tanda-tanda kiamat kubra. Bahwasanya tanda kiamat tersebut sudah sangat dekat, hampir-hampir ditegakkan hari kiamat. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian rukun yang keenam dan terakhir dari rukun iman adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syarih Hafizahullah taala, al-aslu sadisu min usulil imani al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah tabaraka wa taala. Termasuk dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Apa maknanya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan ini, bahwasanya al-khairu wasyarru bi'tibaril aqibah. Bahwasanya ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tatkala menyebutkan hadis amantu bil qadar khairihi wa syarrihi hullihi wa murrihi. Aku beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk, yang manis ataupun yang pahit. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Fal khairu wasyarru bi'tibaril aqibah." Kebaikan dan keburukan ini ditinjau dari akibat yang akan dialami oleh seorang hamba dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang barakallahu fiikum mendapatkan harta misalkan, maka ini akan mendapatkan sebuah kebaikan, akibatnya akan baik. Mendapatkan nikmat, maka itu baik. Ketika seorang mendapatkan musibah, nas'alullah as-salamah, seorang misalkan terjadi kecelakaan, maka akan ada akibat-akibat yang buruk padanya yang dirasakan oleh hamba. Maka kebaikan dan keburukan ditinjau dari akibatnya. Wal halawatu wal mararatu bi'tibari waqti isabatihi. Adapun takdir yang manis, takdir yang pahit, ini tatkala waktu terjadinya. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia akan merasakan rasa lezat, rasa nikmat, rasa manis. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan ketika musibah tersebut turun adanya rasa pahit, rasa pedih yang dia rasakan. Wa khairul qadari ma kana nafi'an wa syarruhu ma kana dharan aw mu'dhiyan. Sehingga takdir yang baik yaitu yang memberikan manfaat kepada hamba. Adapun takdir yang buruk yaitu ditinjau dari adanya madarat dan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba. Sehingga apa? Wal khairu wasyarru huwa bin nisbati lil maqduri wa 'aqibatihi. Maka kebaikan dan kejelekan itu ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan dan akibatnya. Fa inna minhuma yakunu khairan kata'at was-sihhati wal-ghina. Karena ada takdir Allah yang padanya terdapat kebaikan seperti amalan ketaatan, kesehatan, kekayaan. Ini padanya ada kebaikan. Wa minhuma yakunu syarran. Padanya juga ada yang mengandung keburukan. Kal ma'asi wal maradhi wal faqri. seperti kemaksiatan, perbuatan kemaksiatan, rasa sakit, kemudian kefakiran dan kemiskinan, ini padanya ada kejelekan. Sehingga al-khair dan asyar, baik dan buruknya ini ditinjau dari al-makdur dan akibatnya. Ditinjau dari apa yang telah Allah tetapkan dan akibatnya. Amma binisbati li fi'lillah fala yuqalu innahu syarr. Adapun berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala berbuat keburukan, tidak. Ketika Allah menakdirkan sesuatu dan itu terasa pahit oleh seorang hamba, terasa itu adalah keburukan bagi seorang hamba, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tetaplah perbuatan yang khair. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang syar, tidak. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu doa kunutnya yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Waqini syarra ma qadait." Aku berlindung kepadamu ya Allah, waqini dan lindungilah aku ya Allah dari kejelekan apa yang telah Engkau tetapkan. Fa'adhafa syar ila ma qadahu la ila qadaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan kejelekan kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan itu sendiri. Ya, adapun ketetapan Allah semuanya baik. Namun akibatnya yang dirasakan oleh hamba, dan ini yang berbeda, ada yang khair dan ada yang syar. Adapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah semuanya adalah khair. Ya. Semua adalah kebaikan. Sehingga ini makna barakallahu fikum dari ucapan al-muallif rahimallahu taala, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syarih hafizahullahu taala, wal imanu bil qadari imanun bi ilmillahi tabaraka wa taala al-azali as-sabiq bi kulli ma yakun wa annahu tabaraka wa taala ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa kulli syai'in adadan. Beriman dengan takdir maknanya adalah beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala al-azali as-sabiq bi kulli ma yakun. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu telah mencakup semuanya, baik yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya, demikian pula apa yang akan datang, ya, segala yang terjadi di masa yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya, dan apa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala juga mengilmuinya, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Wa annahu tabaraka wa ta'ala kataba maqadir al-khalaiqi wa a'malahum qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, ya, telah menuliskan takdir para makhluknya, para hambanya, dan amalan-amalan mereka. Jadi hamba dan amalannya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, 50,000 tahun sebelumnya. 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdir untuk para makhluknya. Telah menetapkan takdir seseorang dan amalan yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Wal imani bi masyiatillahi azza wajalla wa anna ma syaa ka wa anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Demikian pula kandungan beriman kepada takdir adalah beriman dengan masyiatullah azza wajalla. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wal imanu bi anna Allah azza wajalla khaliqu kulli syai'. Dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga ini adalah inti dan kandungan dari beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa? Fal imanu bil qadari yaqumu ala arkanin arba'ah. Maka beriman dengan takdir itu dibangun di atas empat rukun ini. Yajma'uha hadzal bait, yang terkumpul dalam bait berikut. Ilmun kitabatu maulana masyiatuh wa khalquhu wa huwa takunun wa ijadu wa huwa takwinun wa ijadu. Ilmun, beriman dengan ilmu Allah. Kitabatu maulana, dengan al-kitabah. Masyiatuhu al-masyiah wa khalquhu, dan khalqullah. Ini empat inti dari barakallahu fikum beriman kepada hari akhir. Kemudian dijelaskan fahadihil umurul arba'atu hiya maratibul imani bil qadari. Maka empat perkara ini adalah tingkatan-tingkatan beriman dengan qadar. Wala yakunu mu'minan bil qadari illa man amana biha. Dan tidaklah seorang beriman dengan qadar, tidaklah seorang dikatakan beriman dengan takdir kecuali beriman dengan empat perkara tersebut. Yang pertama apa? Al-imanu bil-ilm. Beriman dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu. Yang kedua, al-imanu bil-kitabah. Beriman dengan kitabah. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi telah Allah tetapkan, telah Allah tuliskan takdirnya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, beriman dengan masyiatullah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Dan yang keempat adalah beriman dengan khalqullah. Bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini secara global, kandungan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penjelasannya dari kalam ucapan syarih hafizullah ta'ala kaitannya dengan empat tingkatan beriman kepada takdir tersebut, insyaallah ta'ala akan kita baca di kesempatan berikutnya bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan iman kita dan mengistiqomahkan hingga ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang kita kaji di kesempatan kali ini. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.